كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر عن الصلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير min at-tashahudil akhir. Dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian bertasyahud maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, terdapat di dalam sahih keduanya. Dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan atau dengan lafaz lain, yaitu apabila salah satu dari kalian selesai dari tasyahud akhir, yaitu membaca doa Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal fitnatur rabi'ah, fitnah yang keempat dari doa yang dipanjatkan setelah bertasyahud akhir dan setelah membaca salawat. Setelah membaca tasyahud akhir dan membaca salawat, kemudian membaca doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlindung dari empat perkara, yaitu dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah al-Masihid Dajjal. Kita sampai kepada pembahasan yang keempat, yaitu al-fitnatul rabi'ah, fitnah yang keempat, fitnatul masihid dajjal. Wal-fitnatul rabi'ah wal-iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, fitnatul masihid dajjal, yaitu fitnah ujian dengan adanya al-masih ad-dajjal. Wa-fitnatul a'zami fitnatun, maka ini fitnah, sebesar-besarnya fitnah. Ya, fitnah sebesar-besarnya fitnah. Wa huwa makhlukun yub'atsu fi akhiriz zaman. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimunculkan pada akhir zaman, yaitu ketika akan kiamat. Wa takunu ma'ahu fitanun 'azimatun. Seiring dengan munculnya Dajjal, maka akan muncul berbagai macam fitnah. Akan muncul berbagai macam fitnah yang besar. Wa khawariqu hailah. Ya. Maka akan timbul berbagai ketakutan. Akan muncul berbagai ketakutan. Tusawwisu ala kathirin minan nas. Ya. Keadaan manusia pun akan digoncangkan. Ya. Keadaan manusia pun akan goncang. Dari kebanyakan manusia akan mengalami kegoncangan. Ya'ti ma'hu bijannatin. Dengan kedatangan Dajjal itu akan menjadikan seseorang masuk surga. Wa ya'ti ma'hu binar. Dan sebagian lagi akan masuk ke dalam neraka dengan fitnah Dajjal tersebut. Karena apa? Karena fitnah Dajjal itu dalam hadis yang sahih, di dalam sahih Muslim, Nanti akan ada seorang mukmin yang mendatangi Dajjal, kemudian menyatakan Dajjal adalah pendusta. Kemudian setelah itu seorang mukmin ini ditangkap dan dihadapkan ke Dajjal, kemudian Dajjal membelah tubuh seorang mukmin tersebut. Jadi dari kepala sampai ke tubuh, ya, dibelah. Kemudian belahan itu direnggangkan, Dajjal melewati tubuh yang sudah terbelah itu, dan kemudian kata Dajjal, satukan kembali tubuhnya. Disatukan kembali, kemudian kata Dajjal, aku ini adalah Rabbmu. Ya. Maka kemudian kata seorang mukmin, bukan, kau adalah pendusta. Rabbku tidak buta sebelah matanya. Nah, kemudian seorang mukmin ini dilemparkan. Nah, dilemparkannya seorang mukmin ini menjadikan dia masuk ke dalam jannah. Sedangkan orang-orang yang terfitnah dengan Dajjal, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, orang-orang munafik keluar dari kota Madinah. Mereka keluar dari kota Madinah karena mengikuti Dajjal. Qala bi amri samai fatamattar, kemudian diperintahkan, ia memerintahkan langit, maka turunlah hujan, wa ya'murul ard, kemudian memerintahkan bumi, fatumbitu wa tukhriju kunuzaha, kemudian tumbuhlah dan keluarlah dari kunuznya, dari tempat-tempatnya. Ya. Wayati ala rajulin, kemudian akan datang seseorang, wayaqta'uhu nisfain, yang seseorang itu akan dibelah, ya, akan dibelah menjadi dua bagian. Wayaqulu lahu, kemudian Dajjal itu mengatakan kepada mukmin yang dibelah itu tadi, atu'minu bi, apakah engkau beriman kepadaku? Wayaqul, maka orang itu mengatakan, la, saya tidak beriman kepada engkau. Anta Dajjal al-kadzab, engkau adalah Dajjal pendusta. Fayaqta'uhu nisfain, kemudian ia dipotong, dibelah lagi menjadi dua. Tsumma yaqulu lahu, kemudian dikatakan kepada yang sudah dibelah itu, qum, bangunlah. Fayaqumu, kemudian orang itu pun bangun. Tsumma yu'idu alaih, kemudian dikembalikan. Fayukadzibuhu, maka didustakannya. Tsumma yaqta'u nisfain, kemudian dibelah menjadi dua. Tsumma ya'muruhu fayaqum, kemudian diperintahkan kepadanya untuk berdiri. Wa fi tsalitsah la yusallatu alaih, kemudian yang ketiga ini tidak digabungkan kembali. Yahulullahu bainahu wa bainah, Allah membatasi antara dirinya dan antara diri Dajjal tersebut. Falhasil, maka kesimpulannya, annalahu fitnatun azimatun, sesungguhnya munculnya Dajjal itu merupakan fitnah yang sangat besar. Wa huwa yakhruju fi akhir zaman, Dajjal itu akan muncul pada akhir zaman. Wa khurujuhu min alamati sa'atil kibar, yaitu sebagai bentuk tanda, ya, dari sekian banyak tanda, tanda kiamat, ya, atau disebut dengan kiamatul kubro, tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda kiamat itu dibagi dua. Ada yang tanda kiamat sugro, yang kecil-kecil, ada tanda kiamat kubro. Yang kecil-kecil, tanda kiamat kecil, diantaranya banyaknya pembunuhan, kemudian seringnya terjadi gempa bumi, dan berbagai macam tanda-tanda lainnya. Banyaknya dibangun masjid, tapi tidak ada yang memakmurkan, dan seterusnya. Itu merupakan tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat besar, akan munculnya Dajjal. Kemudian akan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari langit. Kemudian akan muncul Imam Mahdi. Ya. Sampai kemudian nanti matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Itu adalah akan terjadi kiamat besar. Qala thumma yanzilul masih Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam fayatlubuhu, kemudian akan turun ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan menuntut atau mencari Dajjal. Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun dari langit atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Dajjal. Fayaqtuluhu bi babi Lud. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan membunuh Dajjal itu di pintu Lud. Pintu Lud. Wa Lud ma'rufun al'an. Dan pintu Lud ini sudah dikenal sejak masa sekarang ini. Di mana itu? Huwa maudi'u fi Palestin, yaitu salah satu tempat di Palestin, yaitu di dekat Al-Aqsa. Fayurihullahu al-muslimin min syarrihi. Maka Allah akan menyelamatkan orang-orang Islam dari kejahatan Dajjal tersebut. Walakin ba'dal fitnah al-azimah, akan tetapi setelah munculnya fitnah yang sangat besar, allati tahsulu, yang bakal terjadi, wa ba'da allai yada'u mawdi'an minal ard, dan setelah fitnah itu tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tersisa atau yang didatangi Dajjal, didatangi fitnah Dajjal ini, illa ata'alaihi, ya, yang didatangi oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali hanya dua kota saja yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Qala fa inna Allah yamna'uhu min dukhulihima, karena Allah Subhanahu wa taala mencegah masuknya Dajjal ke dua kota tersebut, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Qala walakinnal munafiqina, akan tetapi orang-orang munafik, alladzina fil Madinah, yang awalnya tinggal di kota Madinah, yakhrujuna ilaih, orang-orang munafik itu justru keluar dari kota Madinah. Qala tarjuhu bihim wa yakhrujuna ilaih, orang-orang munafik itu keluar dari kota Madinah, ya. Kemudian wasumya bil Masih, ya, dikatakan sebagai al-Masih. Qila, disebutkan, li'annahu yamsahul ard bisir'atin, karena ia menyapu bumi dengan cepat. Kinaya, satu bentuk ungkapan, an sir'atin masyihi fil ard, yaitu ungkapan untuk menjelaskan betapa cepatnya jalan jalan Dajjal tersebut. Qala wa qila wa sumia bil Masih. Maka dikatakan al-Masih li annahu mamsuhul ain, karena salah satu matanya itu terhapus, artinya buta. Laisa lahu ila ainin wahidah. Ya. Yang ada matanya cuma satu. Yakni a'war, artinya dia buta sebelah. Ya, matanya Dajjal itu cirinya matanya cuma satu. Yang satunya buta. Wa yad'i rububiyah, Dajjal mengaku sebagai rububiyah, sebagai Allah. Wa sayaqul, maka ia mengatakan ana rabbukum, saya ini adalah rabb kalian. Wa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya rabb kalian tidaklah buta sebelah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Qala wa maktubun baina ainaihi kafir, kemudian tertulis di antara dua matanya itu, yang satu matanya buta, di antara dua itu ada tulisan kafir pada diri Dajjal itu, ada tulisan kafir. Yuqra'u kullu qari wa ghair qari, akan bisa dibaca oleh setiap orang yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Fasumiya bid Dajjal, maka dikatakan sebagai Dajjal, minad Dajjal wa huwa al-kadzib. Ad-Dajjal, ya. Dajjal itu bentuk mubalaghah yang artinya adalah Dajjal, al-kadzib, pendusta. Ya. Dajjal jadi sangat-sangat pendusta. Ya. Bentuk superlatif. Qala li kathrati kadzibihi, karena banyaknya berdusta. Ya, sehingga kadang-kadang istilah dajjal itu disematkan juga kepada orang. Kalau orang itu sering berdusta, disebut juga anta ini dajjal min dajjalah, gitu kan. Kamu itu dajjal dari sekian banyak dajjal-dajjal. Kenapa? Karena seringnya berdusta. Nah, dajjal dengan mubalagh itu bentuk superlatif ya, itu menjadikan karena dia banyak sekali berdusta. Wala amal Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Adapun Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam, Masihul Hidayah, yaitu Masih yang memberikan Al-Hidayah. Fahunaka Masihan, maka di sini ada dua Masih. Ya. Masihul Hidayah, ya, dan wahwa Isa, dan Al-Masihud Dolal. Ya. Masih yang mendatangkan kepada kesesatan, wahwa Ad-Dajjal. Qala fa'isa sumya bil Masih, dikatakan Isa dengan kalimat Al-Masih li'annahu yamsahu 'alal marid, karena beliau mampu untuk menghilangkan sakit, penyakit pada orang sakit. Fayasfihillah azza wajal, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang sakit itu pun sembuh. Maka dikatakan Al-Masih yang menghilangkan penyakit. Fallahu subhanahu a'tahu mu'jizah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa mukjizat. Wahya ibra'ul akmahu wal abras, yaitu Nabi Isa bisa menyembuhkan akmah, kebutaan. Wa abras, dan penyakit kulit, kusta. Wa ihya'ul maut, dan bisa menghidupkan orang yang mati biiznillahi azza wajal, dengan izin Allah azza wajal. Qala thumma inna ad-dajjal yakhruju fil yahud, kemudian sesungguhnya dajjal itu akan keluar dari kalangan Yahudi. Wa tajma'ul yahud al-an, dan orang-orang Yahudi sekarang mereka berkumpul. Fil Palestin, di negeri Palestina. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya tidak punya negeri. Ya. Jadi sebelum abad ke-19, orang-orang Yahudi bertebaran di berbagai tempat. Ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Dia tidak punya negara. Dia tidak punya negara. Kemudian ada beberapa orang Yahudi diberi tempat di negeri Palestina, yang sekarang disebut negeri Palestina. Ya. Dari beberapa orang, datang orang-orang lainnya. Datang orang-orang lainnya. Termasuk diantaranya ketika Hitler membunuhi orang-orang Yahudi. Ya. Ketika Hitler membunuhi orang-orang Yahudi. Ya. Tidak hanya laki-laki, wanitanya, bahkan anak-anak yang masih bayi pun, kalau itu adalah anaknya orang Yahudi, dihabisi oleh Hitler. Dimasukkan ke sebuah tempat, yang tempat itu adalah sebagai tempat untuk membunuh orang-orang Yahudi. Nah, sebagiannya lari, diantaranya lari ke Palestine. Sehingga dari tahun ke tahun, ya, pertumbuhan orang-orang Yahudi di Palestina bertambah. Sampai akhirnya ia bisa membentuk sebuah negara, sebuah kekuatan, sebuah angkatan bersenjata yang sekarang berbalik menduduki tanah-tanah milik orang Arab Palestina. Sampai sekarang. Sampai akhirnya Masjidil Aqsa pun dikuasai oleh Yahudi. Yerusalem yang oleh mereka disebut Yerusalem, kemudian diganti dengan nama Tel Aviv, itu pun awalnya adalah negeri Palestina. Ya, itu pun adalah negeri Palestina, milik orang Arab. Tapi kemudian diduduki oleh Yahudi. Mereka menamakannya ya, negeri Israel. Kenapa dikatakan negeri Israel? Karena Yahudi ini adalah anak keturunan dari Nabi Israel. Nabi Israel ini adalah anaknya Nabi Yakub. Anaknya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Yakub dan Ismail. Yakub nama lainnya adalah Israel. Enggak pusing kan? Ishak, ya Ishak. Ya. Jazakallahu khair. Ishak. Jadi Ishak alias Israel. Jadi tidak boleh kita mengatakan go to hell Israel. Tidak boleh kita mencaci maki, meskipun itu maksudnya adalah ke negeri Zionis, tapi kita tidak boleh menyebut Israel karena Israel nama seorang nabi, yaitu Nabi Ishak. Nama lain bagi Nabi Ishak. Maka penyebutan Israel itu adalah penisbatan bahwasannya mereka adalah keturunan dari Nabi Israel. Orang-orang Yahudi ini menisbahkan sebagai keturunan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan Arab. Yang sampai akhirnya garis keturunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sebenarnya ya, Nabi Ibrahim adalah ayah dari para nabi. Nabi Isa nanti akan menurunkan ya, keturunan-keturunannya, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Nabi Ismail akan menurunkan ya, keturunan yaitu sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sebenarnya mereka adalah satu bapak yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Dajjal akan muncul dari kalangan Yahudi. Tajtami'hum min jami'il aqtaril ard. Mereka berkumpul dari bahagian-bahagian muka bumi, ya, yaitu berkumpul di Palestina, ya, yang mereka sebelumnya tersebar di berbagai bumi, belahan bumi. Qala fa hadhihi min alamati sa'ah, dan ini adalah tanda-tanda kiamat. Annahum yantaghiruna khurujat dajjal, yaitu tanda kiamat sesungguhnya mereka sedang menunggu keluarnya ad-dajjal. Liyakunu min junudihi wa min hizbihi. Ya, untuk menjadikan mereka itu sebagai bala tentaranya dan sebagai kelompoknya, sebagai golongannya. Qala bahwa muhadiyuhum al-muntadhar, yaitu mereka adalah orang-orang yang menunggu al-mahdi, yang ditunggu. Wal-iyadubillah. Wahum yattabi'unahu, dan kemudian mereka mengikuti dajjal. Wahum syi'atud dajjal, sehingga mereka pun menjadi kelompok ad-dajjal. Kelompok atau para pengikut dajjal. Nas'alullaha al-afiyah wa salamah minhu wa min syarrihi. Dan kita berlindung kepada Allah, memohon keselamatan dan afiyah dari dajjal dan dari kejahatan dajjal. Qala falidhalika syara'allahu lana. Maka karena itulah Allah mensyariatkan kepada kita al-isti'adah min fitnatihi, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal, dari ujian, cobaan yang akan ditimbulkan oleh dajjal. Qala wa ma min nabiyyin illa hadhara ummatihi dajjal. Maka tiadalah dari nabi kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah ad-dajjal. Qala wa ashadduhum tahdhiran, dan yang paling keras memperingatkan minad dajjal, dari fitnah dajjal, dari kejahatan dajjal, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa hadzal hadithu fihi masru'iyatul isti'adzah min hadhil arba. Maka hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu merupakan hadis yang menunjukkan disyariatkannya memohon pertolongan, memohon perlindungan, penjagaan dari empat perkara. Qala min azabi jahannam, dari siksa jahannam, wa min azabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dari siksa kehidupan, wa fitnatil mamat, dan dari fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ujian al-masih ad-dajjal. Qala wa annal muslima yuhafadu alal isti'adati billahi min hadhil arba' fi kulli salatin fi akhiri tashahud al-akhir. Maka sesungguhnya seorang muslim, ia akan menjaga, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara di setiap salatnya, di setiap salatnya pada akhir tashahud akhir, ya, pada akhir tashahud akhir, yaitu setelah mengucapkan salawat. Qala wa ba'dul ulama, sebagian para ulama, yara wujubul isti'adah min hadhil arba'ah, sebagian ulama menghukumi wajib membaca, memohon perlindungan dari empat perkara ini. Sebagian ulama menghukumi, hukumnya wajib untuk dibaca ketika sholat, ya. Min hadhil arba'ah lil amri, ya. Wajib hukumnya berlindung dari empat perkara ini. Kenapa? Lil amri, karena ini bentuknya perintah. Ya. Karena bentuknya perintah. Li anna zahir, karena sesungguhnya hukum zahirnya al amr, perintah itu al wujub, sifatnya wajib. Coba perhatikan ininya, kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalimat di sini ada bentuk perintah. Kalimat fal yasta'in, ini bentuknya fi'il amr. Fal yasta'id, maka hendaklah engkau meminta, meminta perlindungan. Sehingga para ulama menghukumi apa? Sebagian ulama menghukumi wajib membaca doa ini ketika sebelum salam di dalam sholat, atau ketika setelah selesai tasahud akhir dan sholawat. Ya. Karena bentuk redaksinya bentuk perintah. Qala wal jumhur, sedangkan pendapat jumhur ulama, ala annahu mustahabun, sesungguhnya hukumnya mustahab saja, sunnah saja. Qala walaysa biwajib, bukan hukumnya wajib. Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimhu lil masih fi salatihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang salah di dalam salatnya. Padalla ala annahu laisa biwajib, yang ini menunjukkan bahwasannya perkara ini bukan hukumnya wajib. Wa innama huwa minal mustahab mustahabbat, tetapi hukumnya ini hanyalah mustahab, hukumnya sunnah saja. Qala wa fi riwayatin li Muslim, kemudian di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, idza faragha ahadukum min at-tasyahudil akhir, apabila salah satu dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, fa hadhihi riwayah tubayyinu mahallal isti'adzah min hadhil arba, maka riwayat ini pun menguatkan tentang riwayat yang menjelaskan kedudukan memohon isti'adzah, memohon perlindungan, penjagaan dari empat perkara yang disebutkan di dalam hadis ini tadi. Qala wa annahu ba'dal faragh min at-tasyahud al-akhir, dan doa itu dibaca ketika seseorang telah selesai membaca atau membaca doa berlindung dari empat perkara. Maka hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih masing-masing keduanya, ya, adalah doa yang meskipun hukumnya mustahab, diambil hukum yang ringan, misalnya mustahab, sunnah, tetap kita berusaha untuk membaca. Tidak ada lain untuk permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Dari siksa jahanam, ya, dari siksa neraka, dari siksa kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah al-masihid dajjal. Ya, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara tersebut. Dan sebaik-baik pelindung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca permohonan perlindungan ini, yaitu dari empat perkara. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Jadi hadis yang dinukilkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, allimni, ajari aku du'aan, satu doa, ad'u bihi fi salati, yang doa itu akan selalu saya ucapkan di dalam salat, ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari doa, qul, ucapkan, Allahumma inni dzalantu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa lain yang juga diucapkan di dalam salat. Ya. Diucapkan di dalam salat, ya. Bisa diucapkan ketika sebelum salam. Ketika sebelum kita salam, mengucapkan salam di dalam salat. Apa doanya? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, telah menganiaya diriku sendiri, zulman katira, dengan penganiayaan yang banyak, ya. Diriku telah menganiaya diri, saya telah menganiaya diri saya sendiri, yang begitu banyak penganiayaan itu, mendzalimi diri sendiri itu begitu banyak. Wala yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, yaitu ampunan yang berasal dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau. Antal ghafur, sesungguhnya engkau yang maha pengampun. Ar-Rahim, dan maha penyayang. Baik, kita persiapan untuk buka. Jadi ini doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang itu pun berarti diajarkan untuk kita, umatnya. Ya, sehingga doa-doa ini hendaknya kita hafalkan untuk kemudian kita baca sebelum kita mengakhiri salat, sebelum kita mengucapkan salam sebagai akhir daripada salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.